waktu kita untuk belajar agama Islam, sehingga belajar al-ilmu syar'i bukan hanya sekedar formalitas semata, namun kita jadikan itu sebagai perkara yang kita utamakan, menjadi perkara yang kita prioritaskan. Dengan tidak mengenal umur, tidak mengenal usia, berapapun usia kita, disebabkan karena seluruh masing-masing kita memiliki kewajiban untuk belajar agama Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang masyhur yang mungkin kita sudah menghafalnya, "Thalabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslim." Bahwasanya menuntut ilmu syar'i, belajar agama Islam, merupakan kewajiban bagi setiap individu yang beragama Islam. Bahwasanya belajar agama Islam merupakan kewajiban bagi masing-masing setiap muslim, baik dari kalangan laki-laki maupun wanita, yang sudah berusia tua ataupun masih berusia muda, semuanya berkewajiban untuk mempelajari agama Islam. Mengingat pentingnya ilmu agama yang akan menjadi sebab terbimbingnya seseorang di dalam menjalani kehidupan dunia ini, yang akan menjadi cahaya bagi dia di dalam langkah-langkah kakinya dia ketika dia mengarungi kehidupan dunia ini. Dengan ilmu tersebut, dia akan bisa membedakan mana yang hak, mana yang benar, dari perkara yang batil. Dengan ilmu tersebut, dia akan bisa membedakan mana perkara-perkara yang sunnah, yang menjadi bimbingan Rasul, dan mana perkara-perkara yang bid'ah, dari perkara-perkara yang diada-adakan oleh manusia. Dengan ilmu kita akan bisa membedakan mana yang akan mendatangkan maslahat dan mana yang akan mendatangkan madarat. Dengan ilmu kita akan bisa mengetahui perkara-perkara yang dapat mendatangkan manfaat dan perkara-perkara yang bisa menjerumuskan kita dalam kerugian. Inilah pentingnya ilmu. Mulai dari kita bangun dari tidur kita di malam hari, sampai kemudian kita tidur kembali, perjalanan kita dalam sehari itu membutuhkan ilmu. Ketika bangun dari tidur, apa yang mesti kita baca? Kemudian kita berdiri duduk, beranjak ke kamar mandi, mesti apa yang harus kita baca ketika hendak masuk ke dalam kamar mandi? Kaki mana yang kita dahulukan? Apa-apa saja perkara-perkara yang dilarang untuk dilakukan dan diucapkan dalam kamar mandi, ketika keluar dari kamar mandi, dan seterusnya sampai kita tidur kembali. Dari gerak-gerak kita dalam kehidupan kita, semuanya membutuhkan bimbingan ilmu. Oleh sebab itulah, benar apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, "An-nas yahtajuna ilal ilm ashad min hajatihi la tu'ami wasyarab. Manusia itu butuh kepada ilmu syar'i itu lebih dibandingkan kebutuhan mereka terhadap makanan dan minuman. Karena sesungguhnya manusia butuh terhadap makanan dan minuman dalam sehari dua kali ataupun tiga kali. Walakin yahtajuna ilal ilm bi'adadil anfus. Akan tetapi manusia membutuhkan terhadap ilmu itu sebanyak nafas yang dia keluarkan. Selama dia bernafas di muka bumi ini, maka selama itu pula dia membutuhkan ilmu setiap saat, setiap waktu. Ini ilmu yang akan memberikan cahaya kepada kita sehingga kita tidak menjadi orang yang buta, tidak seperti orang yang dengan ilmu tersebut, tidak seperti orang yang kehilangan arah. Dengan ilmu tersebut kita tidak akan menjadi orang yang kehilangan penglihatannya sehingga dia tidak mampu untuk berjalan. Ilmu itu akan menjadi penerang sehingga dia akan selamat di dalam meletakkan kakinya pada saat dia melangkah. Dengan ilmu tersebut dia akan menjadi penerang sehingga dia akan bisa mengambil sesuatu yang selamat. Tidak seperti ketika seseorang yang berjalan di malam hari dengan suasana yang gelap gulita, dia tidak mengetahui langkah kakinya diletakkan di tempat mana. Dia pun tidak mengetahui benda apa yang kemudian dia ambil. Dia menyangka kakinya ketika melangkah meletakkan kakinya di tempat yang aman. Ternyata bisa jadi dia meletakkan kakinya di tanaman-tanaman yang berduri. Atau mungkin dia melangkah ke tempat jurang yang bisa menjatuhkan dia ke dalam jurang tersebut. Atau tatkala dia mengambil sesuatu di kondisi malam yang gelap gulita, tidak ada cahaya yang dia miliki. Dia menyangka dia mengambil kayu bakar di malam hari, ternyata yang dia ambil adalah seekor ular yang berbisa yang membahayakan dia. Inilah ilmu ma'asyiral muslimat yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Terlebih lagi di masa-masa, di zaman yang begitu banyak fitnah, terlebih lagi pada zaman-zaman yang begitu banyak menyebar kerusakan-kerusakan, mulai dari kerusakan yang nyata, jelas, ataupun perkara-perkara yang merusak namun samar dari pandangan manusia, yang itu semua seseorang tidak akan selamat melainkan dengan menjadikan perisai dirinya itu dengan ilmu syar'i, dengan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang didasari dengan cahaya ilmu. Dia akan selamat. Berbagai macam kerusakan-kerusakan, mulai dari kerusakan akidah, begitu banyak menyebar paham-paham yang kemudian merusak, mulai dari keyakinan, perilaku, muamalah, dan prinsip dalam beragama yang rusak. Ketika seseorang tidak memiliki ilmu, tidak mau belajar, maka dikhawatirkan dia akan terjatuh, terbawa oleh arus kerusakan tersebut. Seperti misal kerusakan keyakinan prinsip beragama yang rusak seperti yang difahami oleh orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij yaitu orang-orang yang dikenal bermudah-mudahan di dalam mengkafirkan kaum muslimin. Orang-orang Khawarij yang dikenal sebagai orang-orang yang bermudah-mudahan di dalam mengkafirkan penguasa, pemerintah dengan berbagai macam jajarannya. Hanya dengan sebab perbuatan dosa, dengan serta-merta, dengan mudah mereka mengatakan kafir. Dengan sebab tidak sepaham dengan mereka, maka dia mereka mengatakan dia kafir, meskipun dia seorang penguasa yang kemudian memberikan kelaziman apabila dia kafir maka halal darahnya, halal hartanya, halal kehormatannya untuk dijatuhkan. Ini merupakan paham yang rusak. Ini merupakan pemikiran yang rusak yang menyebar di segala penjuru. Yang kerusakan ini membidik pemuda-pemudi Islam. Mereka membidik pemuda-pemuda yang masih berusia muda dari kalangan laki-laki ataupun wanita. Sehingga tatkala mereka tidak dibentengi dengan ilmu syar'i yang benar dari Al-Quran dan Sunnah dengan bimbingan para ulama us-salaf, dikhawatirkan pemuda-pemudi ini akan terjerat fitnah-fitnah kerusakan yang ditimbulkan oleh orang-orang Khawarij. Ia dikenal sebagai orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi, menghalalkan darah-darah kaum muslimin, menghalalkan darah-darah penguasa. Dan yang lebih parah lagi adalah orang-orang Khawarij ini memiliki paham bolehnya melakukan teror. Bolehnya melakukan teror dengan cara apapun, meskipun dengan melakukan bom bunuh diri. Dengan berbagai macam alat yang mereka gunakan. Kemudian mereka meletakkan bom itu pada tubuh-tubuh mereka, lalu mereka masuk ke kerumunan manusia, lalu meledakkan tubuh mereka sendiri, sehingga mengakibatkan manusia yang di sekitar pun terkena dampak dari bom tersebut. Ada yang kemudian meninggal, ada yang kemudian luka parah, meskipun ada pula yang luka ringan. Ini keyakinan yang rusak. Dan yang lebih parah lagi, apa yang mereka lakukan ini mereka atas namakan sebagai jihad, ajaran Islam. Mereka mengatakan berjihad dengan cara bom bunuh diri. Padahal Islam yang murni, yang benar berdasarkan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, mengecam keras perbuatan bunuh diri dengan cara apapun. Tidak dikenal di dalam syariat Islam yang diajarkan oleh Rasulullah di dalam berjihad dengan melakukan bunuh diri, tidak dikenal. Apalagi bunuh diri dalam perkara-perkara yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan man qatala nafsahu bi syai'in 'udziba bihi yaumal qiyamah khalidan mukhalladan finnar. Barang siapa yang membunuh dirinya sendiri, melakukan bunuh diri, maka dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan alat yang dia gunakan untuk bunuh diri, kekal di dalam neraka. Na'udzubillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqtulu anfusakum janganlah kalian membunuh diri-diri kalian sendiri. Dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Jangan sekali-kali kalian mencampakkan diri kalian dalam kebinasaan. Sehingga Islam yang benar itu melarang keras perbuatan bunuh diri. Apakah dalam perkara-perkara duniawi, terlebih lagi pula dalam perkara jihad. Lah ini orang-orang Khawarij yang biasa dikenal sebagai orang-orang yang selalu menentang penguasa, yang mudah di dalam mengkafirkan penguasa, mudah di dalam mengkafirkan kaum muslimin, mengatasnamakan bom bunuh diri mereka itu dengan jihad. Dari mana mereka kemudian menyimpulkan demikian? Padahal Islam jelas berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, melarang keras perbuatan bunuh diri. Kita mengingat kisah yang terjadi pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat terjadi peperangan. Ada seorang laki-laki yang gigih berani berperang melawan musuhnya di barisan terdepan. Tebasan-tebasan pedang itu sama sekali tidak menjadikan dirinya itu kendor. Dia begitu berani ketika bertempur. Sampai-sampai para sahabat ketika melihat orang ini mengatakan, orang ini pasti masuk surga ini. Begitu beraninya dan semangatnya di dalam berperang. Sampai para sahabat mengatakan, si fulan ini akan masuk ke dalam surga. Ternyata didengar oleh Rasulullah, Rasulullah mengatakan, lah tidak, dia di neraka. Loh kok bisa? Semangat berperang, tapi kok tempatnya di neraka? Akhirnya salah seorang dari sahabat penasaran, kenapa sebabnya? Orang pemberani, semangat di dalam berperang, berjihad, kok masuk neraka? Terus diikuti oleh sahabat ini. Ternyata orang tersebut ketika dia berperang, dia memiliki terkena tebasan pedang yang begitu banyak, luka pada tubuhnya. Sampai di suatu tempat akhirnya dia yakni memberdirikan pedangnya, bagian tajam di atas, kemudian bagian yakni pegangannya di bawah, lalu kemudian dia menjatuhkan tubuhnya. Dia bunuh diri karena tidak tahan dengan luka yang banyak pada tubuhnya. Kok enggak mati-mati menurut dia? Akhirnya dia pun biar cepat mati, dia bunuh diri. Oh, ini sebab kenapa dia masuk neraka. Ternyata dia mati dalam keadaan bunuh diri, meskipun sebelumnya dia berjihad dengan jihad yang syar'i. Tetap ketika dia mati dalam keadaan bunuh diri, tempatnya adalah neraka. Lah orang-orang Khawarij mengatakan jihad, menurut versi mereka yang tidak sesuai dengan bimbingan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian jihad mereka dengan cara melakukan bom-bom bunuh diri. Sampai di antara mereka memiliki keyakinan bahwasannya tatkala mereka melakukan bom bunuh diri tersebut, mereka berkeyakinan mereka akan dijemput dengan 7 bidadari. Na'udzubillah. Inilah kerusakan ma'asyiral muslimat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Islam, ahli sunnati wal jamaah, as-salafiyun, mereka betul-betul keras di dalam memperingatkan bahayanya fitnah orang-orang Khawarij. Nah, ketika pemuda-pemudi yang masih memiliki pandangan, yang masih memiliki pemahaman yang dangkal, hanya bermodalkan semangat, itu adalah orang-orang yang menjadi target kerusakan orang-orang Khawarij ini. Oleh sebab itulah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara ciri-ciri orang-orang Khawarij yang suka menentang penguasa adalah hudatsaul asnan, sufahaul ahlam. Mereka itu adalah orang-orang yang usianya masih muda, akal-akal mereka dangkal, keilmuan mereka kecil, tidak mau merujuk terhadap Al-Quran dan Sunnah, tidak mau kembali kepada bimbingan para ulama yang dikenal dengan komitmennya terhadap Islam yang murni. Dangkal pemahamannya. Meskipun mereka memiliki kebaikan, meskipun sholat mereka lama, meskipun bacaan Al-Quran mereka banyak, meskipun puasa mereka banyak, namun mereka memiliki kerusakan yang fatal, yang berbahaya. Sampai-sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Orang-orang Khawarij itu akan keluar dari agama Islam ini sebagaimana tembusnya anak panah dari sasarannya. Sehingga ibadah-ibadah mereka itu tidak menjadikan mereka itu baik. Sholat mereka, bacaan Al-Quran mereka, puasa mereka, sholat malam mereka, ibadah-ibadah mereka tidak menjadikan mereka itu baik. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebutkan, yaqra'una al-Quran la yujawizu hanajirahum. Mereka membaca Al-Quran, tapi bacaan mereka itu tidak sampai melewati kerongkongan-kerongkongan mereka. Bacaan mereka itu hanya di lisan, namun Al-Quran yang mereka baca tidak sampai difahami dalam hati-hati mereka. Sehingga mereka hanya sekedar membaca namun tidak mengerti apa kandungan dari Al-Quran. Disebabkan kalau seandainya mereka membaca Al-Quran dengan memahami kandungan ayat-ayat Al-Quran, niscaya mereka akan mengerti faham bahwasannya pemikiran mereka, yaitu Khawarij, adalah pemikiran yang rusak. Maka ma'asyiral muslimat yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jaga anak-anak kita, jaga putra-putri kita, didik mereka dengan pendidikan yang baik. Jangan asal kita memasukkan putra-putri kita dalam lembaga pendidikan yang tidak jelas. Jangan kita memasukkan putra-putri kita ke kepada lembaga-lembaga pendidikan yang dikenal pengajarnya, pengasuhnya itu suka mencela penguasa. Jangan kita mengambil ilmu dari orang-orang yang mereka dikenal suka mengkritik di halayak ramai penguasa, karena itu merupakan ciri-ciri khas dari kelompok Khawarij yang memiliki keyakinan yang rusak. Al-Imam Muhammad bin Sirin rahimahullahu taala beliau mengatakan, "Inna hadzal ilm din. Inna hadzal ilm din. Fanzuru amman ta'khudhuna dinakum." Ilmu agama Islam itu adalah agama itu sendiri. Ilmu syar'i itu adalah agama. Sehingga masing-masing kita hendaklah memperhatikan dari mana dia mengambil ilmu. Hendaklah dia memperhatikan dari mana dia mengambil ilmu, karena itu akan membentuk agama dia. Kalau seandainya dia mengambil ilmu dari orang-orang yang dikenal suka menentang penguasa yang memiliki pemikiran Khawarij, maka dia pun akan tumbuh sebagai orang yang memiliki agama dengan pemahaman Khawarij. Kalau seandainya dia memilih belajar dari orang-orang yang dikenal sebagai orang yang suka mengkafirkan kaum muslimin, maka dia pun akan tumbuh menjadi orang yang memiliki keyakinan beragama dengan prinsip bermudah-mudahan di dalam mengkafirkan kaum muslimin. Hati-hati. Kerusakan dengan berbagai macam paham sekarang ini sudah mulai menyebar di sana sini, di segala penjuru. Disinilah kalau kita memahami kondisi yang seperti ini, kita akan faham betapa butuhnya kita terhadap ilmu syar'i. Betapa butuhnya kita belajar agama. Ini baru satu kerusakan dengan fitnah khawarij. Yang mungkin kalau diperhatikan meskipun berbahaya, namun untuk sebagian pihak itu akan bisa merasakan mudah bisa membedakan. Namun di sana pula ada kerusakan-kerusakan yang sifatnya itu sangat samar. Kerusakan-kerusakan yang kebanyakan pihak itu tidak menyadari bahwasannya itu merupakan kerusakan. Yang ketika dia tidak membentengi dirinya dengan ilmu, dengan cara mengamalkan ilmu yang telah dia ketahui, maka dia akan terjatuh, terjerumus dalam kerusakan yang kita katakan kerusakan yang samar tadi. Ambil contoh seperti media-media sosial dengan berbagai macam jenisnya. Ada Instagram, ya kan? Ada WhatsApp, ada Twitter, dan yang paling ramai adalah Facebook. Nah, ini dari kerusakan-kerusakan yang terkadang sebagian pihak atau kebanyakan pihak itu tidak merasakan bahwasannya ini merupakan kerusakan yang menyebar di kalangan masyarakat. Tidak di negara kita, di negara-negara lain pun demikian. Bahkan ini lebih parah. Kalau khawarij, fitnah khawarij, itu kerusakannya hanya dalam satu permasalahan, yaitu fitnah khawarij saja. Lah kalau media sosial, namanya sosial itu manusia, banyak orang di situ dengan berbagai macam paham. Dari khawarijnya, dari syiahnya, dari keyakinan-keyakinan khurafat, dan berbagai macam, semua ada di situ. Sehingga ini lebih berbahaya. Ambil contoh seperti Facebook. Begitu banyak dari orang-orang yang memiliki pemahaman-pemahaman yang rusak di dalam beragama, itu menyebarkan paham-paham mereka melalui media ini, Facebook ini. Membuat akun-akun, kadang satu orang memiliki akun yang banyak dengan nama-nama yang banyak. Di situ dia kemudian dalam satu akun menyebarkan artikel-artikel, nah, syubhat-syubhat lah. Bukan artikel-artikel ilmiah, namun artikel-artikel syubhat untuk menyebarkan paham mereka, tidak terkecuali pula khawarij. Tidak terkecuali khawarij pun ikut serta di dalam menyebarkan pemahaman mereka yang rusak melalui media sosial Facebook ini. Ya mungkin sebagian ada yang mengatakan, tapi kan Facebook bisa digunakan untuk kebaikan, menyebarkan ilmu, ya kan? Atau mungkin menimba ilmu melalui Facebook. Nah, ya kita kembalilah kepada Al-Quran. Kita kembali kepada Al-Quran, meskipun Al-Quran tidak membicarakan masalah Facebook, ya. Namun kita akan mengambil pelajaran dari Al-Quran yang kemudian kita akan bisa mengerti, mudah-mudahan faham akan hakikat bahayanya Facebook ini. Permasalahan khamr, minuman keras. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quranul Karim tentang pengharaman khamr. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan tentang khamr, wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima, dosa kerusakan yang ditimbulkan oleh khamer ini lebih besar daripada manfaat yang ada pada khamer. Sebagian mereka mengatakan bahwasanya khamer itu memiliki manfaat, dengan meminumnya itu mungkin hatinya menjadi tenang, ya kan? Kalau bahasa kita itu bisa ngefly, bisa terbang, tenang. Namun Allah mengatakan bahwasanya kerusakan yang ditimbulkan oleh khamer ini lebih parah, lebih besar daripada manfaat yang ada pada khamer. Nah, sehingga disebabkan karena kerusakan yang ditimbulkan oleh khamer itu lebih besar, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengharamkan khamer. Nah, maka demikian pula media-media yang ada, televisi, ya kan, radio dan yang lainnya, secara asal bendanya, yaitu benda televisi itu boleh, hukumnya mubah. Benda radio juga mubah, ya kan? Namun apabila televisi tersebut digunakan untuk perkara yang haram, yang menimbulkan kerusakan, maka menjadi haram. Radio juga demikian, apabila digunakan untuk kemaksiatan, maka akan menjadi haram, meskipun bendanya itu hukumnya mubah. Demikian pula media-media yang ada, Facebook. Mau berbicara tentang kerusakan yang ada Facebook, wah banyak. Silakan ngelihat berita-berita terjadinya perselingkuhan dengan sebab apa awal mulanya? Facebook. Terjadi pembunuhan, awal mulanya apa? Ya Facebook. Terjadi perzinaan, awal mulanya apa? Facebook. Dan yang lainnya. Terjadinya berbagai macam kerusakan seperti orang-orang yang suka pamer, dikit-dikit pamer, ya kan? Alhamdulillah hari ini nambah 2 ayat hafalan disebar di Facebook. Nah, ya kan? Alhamdulillah hari ini bisa memberi sedekah kepada fakir miskin, memberi makan 20 orang disebar Facebook, fotonya disebar. Nah, ketika seseorang yang interaksi dengan media sosial seperti ini, apakah bisa Anda kemudian mengingkari kemungkaran-kemurahan yang ada di situ? Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadih? Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia merubah kemungkaran tersebut. Nah, ketika Anda berselancar di media maya Facebook, kira-kira Anda bisa mengingkari? Ada yang memajang foto profilnya itu dengan moto dirinya, meskipun pakai cadar seandainya di foto, jadikan bahan foto profil, menjadi teman Anda, kira-kira Anda bisa mengingkarinya? Nah, itu meskipun pakai cadar, padahal itu kan haram gambar. Ada lagi yang sampai memoto dirinya menjadi foto profilnya dengan tidak memakai cadar, menampakkan wajahnya. Bisa ada mengingkari kemungkarannya? Atau mungkin bahkan ada yang menjadikan foto profilnya itu tubuh, apa, wajahnya, dirinya itu dengan tidak memakai jilbab, memakai baju-baju yang membentuk tubuhnya. Bisa Anda mengingkari kemungkaran? Banyak kemungkaran. Kalau hanya sekedar mau melegalkan, membolehkan, mengatakan tidak apa-apa Facebook dengan cara bisa menyampaikan ilmu, masya Allah, alhamdulillah, kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam media-media yang aman, yang baik untuk menyebarkan ilmu tanpa melalui media yang berbahaya ini. Terkadang sebagian pihak itu tidak mengenal usia yang dia ada pada usia tersebut. Ada yang sudah punya cucu, sembah-mbah, sudah dipanggil mbah, titelnya udah mbah, masih aja aktif, masya Allah, dengan berbagai macam cara. dengan berbagai macam omongan. Belum lagi kalau dia mengupdate kalimatnya itu kalimat-kalimat yang mengundang permusuhan. Masyaallah. Dengan kalimat-kalimat yang ngambang kadang itu kan seperti itu. Wah, jadi perempuan itu mbok jangan gitu toh. Nah, kalimat seperti itu seandainya. Ini akan menimbulkan permusuhan. Jadi perempuan jangan seperti itu toh. Nah, kalimatnya seperti ini. Semua orang yang perempuan dari yang membaca dia seorang merasa, "Ih, kenapa saya? Semua saya." Nah, ini akan menjadi kerusakan. Dengan berbagai macam kemungkaran kemurahan yang ada. Oleh sebab itulah saya nasihatkan kepada kaum muslimin wal muslimat, terkhusus lagi kepada ummahat wal akhwat as-salafiyat yang memiliki kecemburuan terhadap agama, yang memiliki sifat memprioritaskan agama, muru'ah, harga diri Anda. Saya nasihatkan untuk menjauhi sejauh-jauhnya media yang sangat berbahaya ini. Jangan sekali lagi kita beralasan, tapi kan ada manfaat ini. Lah, jangan sekali-kali beralasan. Kalau hanya biasanya keumumannya itu alasannya ini. Bisa untuk menyebarkan kebaikan, menyebarkan ilmu. Ya, sebagaimana yang kita sampaikan tadi, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Media-media untuk menyebarkan ilmu itu banyak, tidak mesti melalui media ini. Bisa lewat SMS, bisa melalui surat. Kalau punya WhatsApp seandainya bisa dijapri, ya kan. Kalau punya Telegram bisa dijapri melalui jalur pribadi. Dan yang lainnya banyak media-media. Gak meski harusnya itu. Kemudian dengan mengingat kerusakan yang lebih besar yang ada pada media Facebook ini, kemudian kita masih bersikukuh untuk berselancar di media tersebut dengan alasan adanya kebaikan di media ini. Kira-kira apakah Anda itu merasa aman, hati Anda itu untuk terjaga dari kerusakan yang menyebar di keliling Anda? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza ra'aital ladina yakhuduna fi ayatillah fa'rid anhum." Oh, kama qala ta'ala, kalau seandainya kalian melihat orang-orang yang mereka membicarakan, menghina ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka berpaling Anda dari orang tersebut. Maksudnya apa? Ketika Anda ada di hadapan Anda kemungkaran-kemungkaran, maka Anda memiliki kewajiban untuk mengingkari kemungkaran tersebut, atau Anda pergi ketika tidak mampu. Nah, demikian bimbingan syariat Islam, bimbingan ilmu. Nah, agar kemudian iman kita ini selamat, agar muru'ah kita, harga diri kita terjaga, agar akidah kita terjaga, jauhi media-media yang bisa merusak semua itu. Dan tentunya kita nasihatkan kepada para suami, para orang tua, diperhatikan keluarganya, istri-istrinya, diperhatikan apakah masih memiliki perkara yang sangat berbahaya ini. Nasihatkan dengan cara yang baik untuk menjauhi ketika mendapati putra-putrinya ikut nimbrung dengan media yang berbahaya ini. Nasihati sebagai qawwamuna, sebagai seorang pemimpin di keluarga, Anda bertanggung jawab nanti di hadapan Allah. Hati-hati. Wah, tapi kan bisa untuk jual beli, untuk bisnis. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala itu hanya memberikan rizki kepada Anda melalui media itu. Banyak orang-orang yang enggak memiliki akun-akun Facebook, masya Allah, lebih makmur, lebih banyak rizkinya. Allah Subhanahu wa taala sebelum adanya Facebook ini sudah dicatat garis rizki Anda. Sebelum Anda dilahirkan oleh ibu-ibu bunda Anda, Allah Subhanahu wa taala sudah menulis, mencatat rizki Anda. Seolah-olah Anda akan mati, seolah-olah Anda akan jatuh miskin, seolah-olah Anda itu akan menjadi kere. Ketidak-tidak mengikuti atau terjun di media ini, iya. Nah, mana akidah kita? Mana akidah tawakal kita kepada Allah yang selama ini kita pelajari, amalkan? Ini berbahaya. Lu nanti cari kerjanya, bisnisnya, jual belinya gimana? Tidak ada cara yang lain, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Umar bin Khattab radhiyallahu taala an betul-betul beliau merasakan tidak bisa menyaingi kebaikan Abu Bakar As-Siddiq. Sampai ketika suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghimbau kepada para sahabat untuk meninfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ Umar bin Khattab radhiyallahu taala merasa memiliki peluang untuk mengalahkan kebaikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Ini musabaqah fil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan dengan cara yang baik, perkara yang dianjurkan dalam syariat Islam. Mengingat bahwasannya harta Abu Bakar As-Siddiq itu sedikit dan harta Umar bin Khattab itu banyak, seluruh harta yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq itu tidak bisa mengimbangi setengah hartanya Umar bin Khattab. Ketika mereka dihasung untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu meninfakkan setengah harta yang dia miliki. Setengahnya diinfakkan. Hari ini Abu Bakar As-Siddiq kalah menurut anggapan dia. Ternyata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu meninfakkan seluruh apa yang dia miliki untuk Allah Subhanahu wa taala, di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan Umar bin Khattab itu mengetuk jidat, kaget beliau. Aduh, kalah lagi aku. Aku masih setengah. Abu Bakar As-Siddiq ternyata seluruh hartanya diinfakkan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq, "Wahai Abu Bakar, apa untuk keluargamu?" Dengan mengangkat tangannya ke atas, dia mengatakan, di sana masih ada Allah Subhanahu wa taala yang akan menanggung rizki untuk keluargaku. Masya Allah. Jiwa seorang yang beriman, yang mengamalkan ilmu, yang mengamalkan akidah yang dia yakini. Atau mungkin contoh-contoh sebelumnya dari nabi-nabi sebelumnya. Seperti istri Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, berdasarkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim dengan istrinya dengan menggendong anak yang masih kecil, masih bayi, di suatu tempat lembah yang tidak ada kehidupan, tidak ada tumbuhan, tidak ada air. Bayangkan. Bayangkan ini. Kalau kita seandainya di tempat tersebut, aduh, ini gak tahu apa mungkin yang kita pikirkan. Di padang pasir yang panas, gak ada tumbuhan, gak ada air, gak ada manusia. Di situ Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk meninggalkan istrinya dan anaknya yang masih bayi. Bayangkan. Kalau kita seandainya memikirkan, memposisikan diri kita itu seperti istrinya Nabi Ibrahim, kira-kira omongan apa yang kita akan ucapkan? Nah, jangankan di tempat yang tandus, tidak ada kehidupan, punya rumah, punya air, beras masih ada, air masih ada, suaminya tidak kerja saja, omongannya sudah celatu kalau begini suami ini. Tua, turu, makan, tidur, mati. Wah, macam-macam ucapannya. Padahal nasi masih ada, di dompetnya uangnya juga masih ada, air ada, lauk ada, apa yang kurang? suami mau istirahat seharian diceladu, dimarahi. Lah ini contoh. Berdasarkan perintah Allah, Allah memerintahkan untuk meninggalkan istrinya dan anaknya masih kecil di tempat yang tandus, tidak ada kehidupan. Biwadin khairi di zar'in, kata Nabi Ibrahim, Allah nukilkan dalam Al-Quran, di suatu lembah yang tidak ada kehidupan, tidak ada tanaman, air tidak ada. Ketika Nabi Ibrahim berdasarkan perintah Allah meninggalkan istrinya, istrinya enggak marah, istrinya enggak nyeladu, hanya mengucapkan beberapa kalimat untuk bertanya kepada Nabi Ibrahim. Istrinya mengatakan, ya Ibrahim, amarakallahu bihada. Wahai Ibrahim, ketika engkau meninggalkan kami di tempat yang tidak ada kehidupan ini, apakah ini perintah Allah subhanahu wa ta'ala? Nabi Ibrahim dengan menoleh ke belakang menjawab, ya, ini merupakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Jawaban yang harus kita tulis dengan tinta emas. Jawaban dari istri yang soleh, yang memiliki keyakinan, yang diamalkan keyakinan tersebut. Setelah mengetahui ketika dia ditinggal di tempat yang tandus, tidak ada kehidupan, itu merupakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dia menjawab, idan la yudayi'una Allah. Kalau memang itu merupakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, saya yakin bahwasanya Allah tidak akan menyia-nyiakan kami di sini. Tidak akan membiarkan begitu saja. Pasti akan dibantu oleh Allah. Pasti akan diberikan rizki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata betul. Allah subhanahu wa ta'ala mengirimkan bantuan. Kemudian dimunculkan di situ air zam-zam. Nah, subhanallah. Tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lah ketika dinasihatkan untuk meninggalkan media sosial Facebook ini dengan alasan, tapi kan bisnisku nanti gimana? Jual beliku nanti gimana? Allahul musta'an. Mana akidah Anda? Mana tawakal Anda yang selama ini Anda pelajari? Mana tawakal Anda yang selama ini Anda dikenal dengan bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Amalkan. Seolah-olah Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan rizki dari cara yang lain kecuali melalui media itu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertawakal, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari problem yang dia hadapi, dan Allah akan memberikan rizki dari arah-arah yang dia tidak sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkannya. Nah, ini akidah kita sebagai orang yang belajar. Makanya penting ilmu. Namun kita tidak berhenti hanya dari belajar saja. Tidak berhenti dari sekedar mengilmui, mengetahui. Perlu adanya praktek, perlu adanya amal. Al-ilmu bila amal kasyajar bila thamar. Ilmu tanpa diamalkan itu seperti pohon tanpa berbuah. Anda menanam jeruk dengan berbagai macam jenisnya, luas ratusan pohon, dengan modal biaya yang besar, sampai kita tunggu bertahun-tahun, ternyata jeruk pun tidak terkunjung berbuah, berbunga pun tidak. Rugi kita. Hakadal ilm bila amal. Seperti itulah ilmu ketika tidak diamalkan. Ibarat orang yang menanam pohon, menunggu lama, menginginkan hasil, ternyata tidak memiliki hasil. Demikian pula ilmu yang tidak diamalkan, seolah-olah kita merasa ilmu kita banyak yang tidak diamalkan. Hukum-hukum halal, haram, mana yang baik, mana yang rusak, mana yang bermanfaat, kita mengetahuinya, tapi tidak diamalkan. Kita seolah-olah menunggu hasil dari ilmu yang kita ketahui, ternyata tidak ada hasilnya. Inilah orang-orang yang khasir, orang-orang yang rugi. Maka ma'asyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali dalam awal yang saya sampaikan tadi, pentingnya belajar agama untuk membentengi kita, untuk menjaga iman kita, untuk menjaga akidah kita, untuk menjaga prinsip, untuk menjaga muru'ah harga diri kita. Ilmu sangat dibutuhkan dalam kehidupan seorang. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Mungkin sampai sini dulu yang bisa kita sebutkan. Mudah-mudahan dari apa yang kita sampaikan ini memberikan manfaat untuk kita semuanya. Adapun benarnya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun ada salahnya itu dari saya pribadi dan dari syaitan. Saya beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan tersebut. Dan insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Syarwa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.